apakah ada udzur bagi seorang yang kerjanya di tengah laut sebagai nelayan selama sebulan kerjanya dan dia tidak dapat mengikuti sholat berjamaah dan sholat Jumat, apakah dia berdosa? Selama dia menjadi nelayan, tentu statusnya dia sebagai seorang musafir, maka tidak ada kewajiban sholat Jumat baginya dan dia tidak berdosa. Namun sholatul jamaah apabila memungkinkan untuk ditegakkan pada saat dia berada di kapalnya, tegakkan. Jika memungkinkan, ya, mungkin kapalnya besar, memungkinkan bagi mereka sholat, mampu berdiri berdiri, nggak mampu duduk, ya, sholat berjamaah tetap diusahakan untuk ditegakkan. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan kondisinya kesulitan, yang jelas dia berusaha terlebih dahulu. Meskipun dia tidak sholat di masjid, tapi kalau dia mampu di kapalnya dia menegakkan sholatul jamaah, maka hendaknya dia menegakkan. Tidak gugur kewajiban sholatul jamaah dari musafir, ya, tidak gugur, kecuali apabila ada udzur. Nah, tapi sholat Jumat maka tidak wajib dan bahkan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan sholat Jumat seluruhnya orang-orang musafir. Nah, ya, contoh lain misalnya kalau seorang naik kapal Pelni, seluruhnya musafirin, ditegakkan sholatul Jumat, enggak disyariatkan. Sholat duhur dua rakaat. Kecuali apabila seorang sudah menjadi seorang nazil, artinya dia singgah di satu tempat, satu daerah, lalu dia mendengarkan azan di masjid, dia tidak dalam keadaan sa'ir melakukan perjalanan, dia tinggal daerah tersebut, meskipun sebagai musafir, dia mendengarkan azan, maka dia datangi. Naam. Dan dia mengerjakan sholatul jamaah, sholat Jumat bersama orang-orang muqim.